7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 31 Mei 2023 bersama saya, Agus Agandi, dan rekan saya, Ilham. Syederalun, belasan warga binaan atau narapidana LP2B Lok Sukun Aceh Utara positif narkoba usai dilakukan pemeriksaan urin oleh tim gabungan. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heka Saputra mengatakan, tim gabungan dari Polres Aceh Utara bersama Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor Sampoinit melakukan razia dadakan ke lapas kelas 2B Lok Sukun yang dihuni 381 orang warga binaan. Dari hasil razia itu, sebanyak 15 narapidana di Lapas Lok Sukun positif narkoba yang berjenis zat metamfetamin atau sabu-sabu. Selain itu, dalam razia gabungan, petugas juga menyita sebanyak 85 telepon genggam, alat hisap sabu, dan senjata tajam hingga kondom. Barang-barang yang disita ini adalah benda yang tidak boleh ada di dalam lapas. Deden mengatakan untuk 15 orang penghuni lapas yang positif menggunakan narkoba, petugas akan melakukan pendalaman lebih lanjut apakah ada penghuni lapas Lok Sukun yang terindikasi sebagai pengendali peredaran narkoba. Syederalun, pemerintah Kota Sabang menerima penghargaan Anugerah Merdeka Belajar tahun 2023 atas pencapaian sebagai pemerintah daerah transformatif tingkat kabupaten kota non-3T dalam kategori transformasi SDM pendidikan. PJ Wali Kota Sabang, Reza Falevi mengatakan, pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil masuk dalam 76 kabupaten kota penerima Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Menurutnya, hal itu berkat kerja keras semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Piagam penghargaan Anugerah Merdeka Belajar tersebut diserahkan langsung oleh Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim kepada PJ Wali Kota Sabang Reza Falevi di Yogyakarta Senin kemarin. Penyerahan piagam penghargaan ini merupakan rangkaian puncak Bulan Merdeka Belajar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. PJ Wali Kota sangat mengapresiasi seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang atas kerja keras dan kesungguhannya selama ini dalam membangun pendidikan di Pulau Weh itu. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pihak untuk dapat mempertahankan prestasi dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Kota Sabang. Syederalun, pemerintah Kota Banda Aceh akan membangun bundaran di Simpang 7 Ulekaring sebagai upaya meminimalisir kemacetan hingga kecelakaan di kawasan tersebut. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banda Aceh, Salmah Maimunah mengatakan, pembangunan bundaran Simpang 7 Ulekaring terus berprogres dari setiap tahap pembangunannya. Saat ini sudah pada tahapan pembebasan lahan. Salmah mengatakan saat ini pembangunan kawasan Simpang 7 sudah pada tahapan penandatanganan berita acara dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DPPT oleh tim verifikasi pemerintah Kota Banda Aceh yang nantinya diserahkan untuk melanjutkan ke tahap persiapan. Salmah menegaskan progres pengadaan atau pembebasan tanah terus berjalan, hanya saja tidak terlihat karena memang pengerjaan di lapangan belum dilaksanakan. Setelah itu, pembangunan akan memasuki tahap persiapan yang akan segera dikeluarkan daftar nominatif bangunan apa saja yang berimbas dari pembangunan bundaran. Syederalun, pemerintah Kabupaten Aceh Timur menyatakan daerah itu ditunjukkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Aceh ke-17 pada 2024. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Timur, Syahril, mengatakan penunjukan sebagai tuan rumah tertuang dalam surat keputusan gubernur. Surat keputusan diserahkan langsung Asisten 3 Sekretariat Daerah Aceh Iskandar kepada Ketua DPRK Aceh Timur, Fatah Fikri. Syahril menyebut, sejauh ini pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah menyatakan kesiapan dan berkomitmen untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar tingkat Provinsi Aceh tersebut. Setelah menerima surat keputusan penunjukan tuan rumah, pihaknya mulai fokuskan persiapan serta mempercepat penyediaan arena cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan pada Popda nanti. Pihaknya juga akan memfokuskan persiapan lokasi penginapan bagi kontingen dari 23 kabupaten kota yang menjadi peserta Popda Aceh 2024. Menyangkut pelaksanaannya, Syahril mengatakan Popda digelar Mei 2024. Pekan olahraga tersebut diperkirakan bakal dihadiri 4.000-an atlet dan ofisial dari seluruh Provinsi Aceh. Saudara Lun, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka dalam kasus proyek penimbunan lokasi Musabakah Tilawatil Quran tahun 2020. Dari 5 orang tersangka itu, 2 diantaranya ditahan Kejaksaan Negeri Aceh Barat, masing-masing pemilik perusahaan FY dan pihak yang meminjamkan perusahaan berinisial AJ. Sementara 3 orang tersangka sebelumnya dilakukan penahanan dan dititipkan di lapas kelas 2B Melabuh. Ketiganya yakni pejabat pembuat komitmen di kantor Dinas Syariat Islam Aceh Barat berinisial SA, selanjutnya pelaksana kegiatan atas inisial MS, serta pemilik perusahaan berinisial IS. Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek timbunan lokasi MTQ dengan anggaran 1,9 miliar rupiah pada Dinas Syariat Islam Aceh Barat tahun 2020 itu bersumber dari dana otsus. Diduga kerugian negara dalam kasus ini hampir mencapai 400 juta rupiah berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh. Sidaralun, Kejaksaan Negeri Aceh Jaya terus melakukan pendalaman terhadap kasus korupsi penyimpangan redistribusi sertifikat tanah di Desa Payalaut, Kecamatan Setia Bakti pada tahun 2016. Dalam kasus itu, Jaksa sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang diduga merugikan negara hingga 2 miliar rupiah lebih. Ketiga orang yang ditetapkan tersangka itu antara lain TJ yang merupakan mantan Kepala BPN Aceh Jaya, kemudian Z saat ini menjabat kasih di PPN Nagan Raya, dan M selaku Kecik Payalaut. Saat ini, para tersangka sudah ditahan selama 20 hari di lapas kelas 3 Calang Aceh Jaya. Kasih Intel Kejari Aceh Jaya, Dedi Saputra, menyebutkan, dalam mengusut kasus ini, pihaknya masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti. Menurutnya, bisa saja jumlah tersangka akan bertambah setelah penyelidikan dilakukan. Ia menyebutkan, setelah proses pemeriksaan tuntas, pihaknya akan menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Banda Aceh untuk disidangkan. Namun belum dapat dipastikan waktu pelimpahan kasus tersebut mengingat proses pemeriksaan masih terus dilakukan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada 16 Agustus tahun ini atau bertepatan dengan pidato mengenai rancangan Undang-Undang APBN 2024. Sri Mulyani mengaku pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil untuk tahun 2024. Rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi, namun ia tidak merinci besaran kenaikan yang diusulkan atau dibahas saat ini. Sebagaimana diketahui, rencana soal kenaikan gaji PNS pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas beberapa waktu lalu. Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Usulan itu disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anas menjelaskan, usulan kenaikan gaji PNS itu merupakan bagian dari rencana perubahan rumusan besaran pemberian tunjangan kinerja. Pembahasan terkait hal ini dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS tersebut. Sidaralun, bentrokan pecah antara ratusan polisi Cina dengan warga minoritas Muslim di Provinsi Yunnan yang menolak penghancuran sebagian sebuah masjid setempat. Polisi Cina menangkap sejumlah orang dalam bentrokan tersebut. Seperti dilansir AFP, sejumlah warga lokal yang menolak disebut namanya mengatakan bahwa kota Nagu yang banyak dihuni warga minoritas Muslim di Provinsi Yunnan baru-baru ini melanjutkan rencana untuk merobohkan 4 minaret dan atap kubah masjid Najiaying. Daerah itu menjadi tempat tinggal bagi kelompok etnis Hui yang merupakan kelompok etnis Muslim yang mendapatkan tekanan dalam menghadapi tindakan keras yang meluas dari pemerintah Cina. Pada Sabtu lalu, puluhan polisi bersenjatakan pentungan dan tameng anti huru-hara memukul mundur kerumunan warga yang berkumpul di luar masjid, yang melemparkan benda-benda ke arah mereka. Bentrokan itu terekam dalam video yang beredar di media sosial. Polisi setempat melakukan penangkapan dalam bentrokan itu, namun jumlah orang yang ditangkap tidak disebutkan lebih lanjut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.